يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kitab Jadi dari kitab Jirid Bisari kitab Tauhid. Yang judulnya adalah Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qalawi rahimahullahu taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, qala Ibnu Qayyim fi fil ayatil ula. Telah berkata Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam ayat yang pertama, yaitu yadunnuna billahi ghairal haqqi dunal jahiliyah yaquluna hal lana min amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Dia menyatakan fushira hadzal dannu bi annahu subhanahu la yang suru rasulahu wa an amrahu sayat mahalu dan di tafsirkan ada di sini dan terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurut pensekan mereka tidak menolong rasulnya. Dan perkara ini adalah perkara yang tidak ada. Gafusra bi'an nama asabahu lam yakun bi qadarillahi wa hikmatihi. Dan juga di dalam ayat tersebut ditafsirkan bahwasanya apa yang menimpanya yaitu musibah yang di menimpa Rasulullah SAW dan para sahabatnya ini bukan dari takdir Allah SWT dan hikmahnya. Mereka menyangkanya begitu. Fafusira bi'ingkaril qadari, maka ditafsirkan dan tersebut adalah dengan mengingkari hikmah dan juga mengingkari takdir. Wa'ingkaru ayyatimma amrahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Wa'ingkari ayyatimma amrahu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mereka menafsirkan yaitu mengingkari bahwasanya Allah SWT akan menyempurnakan atau memenangkan agama rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyudhhirahu Allahu 'ala dini kullihi. Dan juga mereka menyangka bahwasanya Allah SWT tidak akan memenangkan agama rasulnya di atas seluruh agama-agama yang ada. Wa hadza huwa rasul. Maka ini merupakan prasangka yang jelek. Yaitu prasangka mereka bahwasanya Allah SWT tidak akan menolongnya, dan menyangka bahwasanya agama Allah SWT atau agama Rasulnya akan hilang, akan sirna. Atau mereka menyangka bahwasanya apa yang dialami oleh Rasul dan para sahabat tatkala kalah perang ini bukan takdir dari Allah SWT dan bukan hikmah dari Allah SWT. Atau mereka menyangka dengan sangkaan tersebut mereka mengingkari hikmah dan mengingkari takdir dan mengingkari bahwasanya Allah SWT tidak akan memenangkan agama Rasulnya yaitu Islam. Dan juga mereka menyangka Allah SWT tidak akan memenangkan Islam di atas seluruh agama-agama yang ada. Maka ini semua adalah termasuk dari persangkaan-persangkaan yang buruk. Alladzi dzanna al-munafiquna wal musyrikuna fi surat al-Fath, yaitu yang orang-orang munafik dan orang-orang musyrikin mereka berprasangka buruk di dalam surat Al-Fath, yaitu tentang menjelaskan tentang apa? Tentang peperangan Al-Ahzab, perang Khandaq. Yang benar-benar perang Khandaq ini memang akhirnya dimenangkan oleh Allah SWT, namun sebelumnya benar-benar Allah SWT menguji mereka. Hati-hati mereka menjadi sempit melihat musuh yang begitu besar, banyak, begitu kuat, sehingga musuh menyangka bahwasanya Allah SWT tidak akan menangkan agamanya. Allah SWT tidak akan memenangkan Rasulnya. Wa inna ma kana hadza dhannasu dhannasu li'annahu dhannu ghairu ma yaliku bihi subhanahu. Dan hanyalah ini dikatakan sebagai prasangka yang buruk karena prasangka tersebut tidak pantas ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena justru sebaliknya dari persangkaan mereka bahwasanya telah menolong Rasulnya dan memenangkan agamanya, tidak akan hilang agama yang dibawa Rasulnya. Dan semuanya kejadian yang menimpa Rasul dan para sahabat ini benar-benar hikmah dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian, menguji hati-hati manusia mana yang benar-benar keimanannya tulus ikhlas dan mana yang hanya palsu dan ikut-ikutan belaka. Wa ma yaliku bi hikmatihi wa hamdihi wa wa'dihi as-sharif. Dan persangkaan-persangkaan tersebut tentunya tidak pantas sesuai dengan hikmah Allah, pujian Allah dan janji yang benar Subhanahu wa taala. Karena janji Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan agama Rasulnya yaitu Islam. Faman dzanna annahu yudilul batila 'alal haqqi idalatan mustaqirratan. Yatmahilu ma'ahul haq au angkara ayyakuna majara biqadaihi wa qadarihi au angkara ayyakuna qadrahu li hikmatin baligatin yastahiku alaihal hamad. Bazama anna dzalika limasyiati mujarradah. Bazalika dzanul ladzina kafaru. Hmm. Maka barang siapa yang menyangka, mengarahkan persangkaan-persangkaan tersebut, persangkaan yang batil, diarahkan persangkaan yang batil kepada Al-Haq, yang ditunjukkan dengan dalil-dalil yang tersendiri, yang bertujuan akan apa? Akan menghilangkan Al-Haq atau mengingkari apa yang terjadi dengan keputusan dan takdir Allah SWT, atau mengingkari kekuasaan Allah SWT dengan hikmahnya yang tinggi, yang tentunya di sana berhak atas perbuatan tersebut Al-Hamad, yaitu pujian untuk Allah SWT, bukan apa? Bukan suatu celaan sebagaimana yang mereka sangka dari persangkaan-persangkaan yang buruk. Atau ada sangkaan, yaitu terutama orang-orang yang sangka bahwasanya segala sesuatu yang jadi ini hanyalah tanpa mengambil hikmah, seolah-olah apa? Seolah-olah manusia ini diciptakan di dunia berbuat sesuatu ini atas paksaan dari Allah SWT. Maka yang seperti adalah juga persangkaan yang batil, persangkaan jahiliyah. Yang demikian juga sebagaimana yang disangkakan oleh orang-orang kafir. Allah SWT berfirman, "Fawailul lilladzina kafaru minan nar." Maka sungguh dengan persangkaan tersebut sungguh celaka terhadap orang-orang yang kafir, bahwasanya mereka terancam dengan neraka. Aksarun nas yadunnuna billahi dan nasau, dan kebanyakan manusia, pada umumnya manusia, mereka berprasangka terhadap Allah SWT dengan persangkaan yang jelek. Betapa banyak orang kalau tidak berpegang teguh dengan akidah, dengan tauhid, berpegang teguh dengan agama, maka apa? Maka segala sesuatu yang mereka dapati dari tidak senangan, tertimpa dari kesusahan, ini apa? Ini mereka tentunya akan berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyangka bahwasanya Allah SWT telah berbuat jelek kepadanya, mendolimi dia. Tidak. Kenapa? Segala sesuatu yang menimpa dari kejelekan makhluk ini akibat apa? Akibat perbuatan dirinya. Bukan Allah SWT mendolimi dia. Bima yakhtasu bihim wa bima yaf'aluhu ghairuhum. Yaitu pada perkara yang khusus apa yang dikhususkan kepada mereka dan apa-apa yang mereka lakukan dari selain mereka. Jadi dan nasau prasangka buruk itu bukan hanya terkhusus pada zaman dulu. Kejadian hanya di zaman para sahabat saja, enggak. Berprasangka buruk dari masa ke masa ada dan terus ada. Tatkala manusia tidak memahami tentang takdir Allah, tatkala manusia tidak memahami tentang qada, keputusan Allah SWT, ketentuan Allah SWT, tatkala mereka tidak memahami tentang tauhid dan syariat Islam, akhirnya apa? Mereka terjatuh ke dalam persangkaan yang buruk terhadap Allah SWT. Orang terjatuh ke dalam kemiskinan, berprasangka buruk terhadap Allah SWT, berarti Allah SWT sudah tidak cinta kepada dirinya sehingga disempitkan rezekinya. Ini apa? Termasuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah SWT berikan kesempitan rezekinya, itu adalah mengandung kebaikan yang banyak. Mengandung kebaikan yang banyak. Sehingga tentang berprasangka buruk, jelek terhadap Allah SWT, ini secara umum, baik terjadi yang dulu maupun sekarang pun yang akan datang. Wala yasram min dzalika illa man arafa Allah wa anhu kasifahi wa mujiba hikmatihi wa hamdihi. Maka tidaklah seseorang itu selamat dari persangka buruk terhadap Allah SWT kecuali orang-orang yang memang benar mengenal Allah SWT. Bagaimana mengenal Allah SWT? Allah SWT zat yang menakdirkan segala sesuatu. Allah SWT zat yang apa? Berbuat segala sesuatu kehendaknya dengan hikmahnya. Dan Allah SWT zat yang maha memberikan kebaikan kepada makhluknya. Dan Allah SWT tidak sekalipun menzalimi makhluknya. Ini harus apa? Di garis bawahi. Maksudnya Allah SWT zat yang selalu memberikan kebaikan kepada makhluknya. Dan wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah SWT tidak sekali-kali tidak Allah SWT menzalimi seorang pun. Sehingga apa yang menimpa dari manusia, baik itu keluasan atau kesempitan, kesedihan atau kesenangan, semuanya itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, tinggal manusia tersebut bisa memahami atau tidak. Kalau manusia itu mengenal Allah SWT, mengenal sifat-sifat Allah SWT dan nama-nama Allah SWT, bahwasanya nama-nama Allah SWT seluruhnya adalah kebaikan, mengandung banyak asmaul husna. Al-husna adalah puncak dari kebaikan. Nama-nama Allah SWT yang berada pada puncak kebaikan. Dan sifat-sifat Allah SWT tidak ada yang tercela, semuanya terpuji. Sifat-sifat Allah SWT adalah semuanya adalah terpuji, bukan tidak ada celah. Ini yang harus dipahami. Sehingga apa? Sehingga seluruh apa yang Allah SWT tentukan, takdirkan, ini mengandung hikmah dan mengandung pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Falyasta'in al-labib an-nasih li nafsihi bihadha. Maka adalah dia minta tolong orang-orang yang cerdik, orang-orang yang bisa memberikan nasihat kepada dirinya. Agar dia apa? Agar dia berusaha sebagai orang yang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dipahamkan tentang Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu, baik yang sudah terjadi, yang baru terjadi. Waliyatubba ilallahi ta'ala waliyastaghfirahu man dannahu bi rabbih dannasau. Dan hendaklah seseorang ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah dia beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatannya yang telah berbuat berprasangka jelek kepada Rabb-nya dengan persangkaan yang buruk. Sehingga tatkala seseorang ini kenal dengan tauhid, kenal dengan Allah, sifat dan nama-namanya, maka tentunya dia akan merasa bersalah apa yang telah dia lakukan dari berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia banyak beristighfar, bertaubat. Wala tafasta, man fasadat wala tafasta man tafasta la ra'aita indahu ta'antan alal qadari wa mulamatan lahu. Sehingga kalau engkau koreksi terhadap orang-orang yang mengoreksimu, engkau koreksi dan orang lain mengoreksimu, maka sungguh engkau akan melihat adanya sikap sinis dan bersikap mencela terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak beristighfar terhadap Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan dana sau atau dana jahiliyah, berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu kana yang bagi ayakuna kaza wa kaza, yang semestinya dia harus begini dan begitu. wa mustaqillun wa mustaqsirun. Fattis nafsaka hal anta salim. Maka sedikit protes kalau sedikit adanya rasa kesombongan hal tersebut, maka adalah dikoreksi jiwa-jiwamu. Apakah engkau telah selamat dari perbuatan berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagaimana perkataan penyair, fa'in tanju minha tanju min zi azimatin wa illa fa'inni la ukhaluka najiyan. Jika engkau bebas dari apa? Dari berbuat buruk, berprasangka buruk terhadap Allah SWT, berarti engkau orang yang lulus ujian dari Allah SWT, karena Allah SWT zat yang selalu menguji manusia dengan kesenangan, dengan kejelekan, dengan apa? Dengan sesuatu yang tidak disenangi, dengan kesehatan dan kesakitan yang lainnya. Dan jika tidak selamat, dan jika tidak demikian, engkau tidak sukses dari ujian yang Allah SWT timpakan, maka sesungguhnya aku sangka bahwasanya engkau bukan orang yang sukses dari ujian tersebut. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sehingga perkara-perkara yang menimpa manusia, terkhusus apa? Terkhusus sesuatu yang dia tidak sukai, kesempitan dada, kekurangan harta, semuanya itu adalah ujian dari Allah SWT. Apakah dirinya ini berprasangka baik atau berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau dia berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia telah lulus ujian. Kalau dia berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti orang tersebut tidak lulus ujian. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dan termasuk su'udzon terhadap Allah SWT, berprasangka buruk terhadap Allah SWT, adalah akidah, seluruh akidah-akidah yang batil yang ditujukan kepada Allah SWT. Ini juga apa? Ini juga termasuk dari berprasangka buruk terhadap Allah SWT. Seperti akidahnya orang sufi ya. Allah di mana? Allah di mana-mana. Berarti apa? Berarti menggandakan Allah SWT. Allah yang Maha Esa kok dikatakan di mana-mana berarti banyak. Di sana ada, di sini ada. Sampai mereka apa? Berprasangka buruk terhadap Allah SWT, bahwasanya Allah SWT bisa menyatu dengan makhluknya. Sehingga kalau sudah satu berarti apa? Ya makhluk itu ya pencipta, pencipta ya makhluk. Karena bersatu. Maka ini juga apa? Termasuk dari su'udzon. Berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga berprasangka buruk ini orang-orang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menolak nama-nama Allah Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Menolak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai wajah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai tangan dan yang lainnya. Menolak Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di ketinggian. Menolak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai kaki. Yang semuanya itu wajah dan tangan dan kaki semuanya disebutkan di dalam Al-Qur'an, yang Allah SWT menyebutkan sendiri. Kelak maka ini termasuk dari apa? Berprasangka buruk terhadap Allah SWT. Begitu juga orang-orang yang memastilah sifat-sifat Allah SWT disamakan dengan makhluknya. Ini juga apa? Berprasangka buruk terhadap Allah SWT. Ya saya beriman Allah SWT mempunyai wajah, namun wajahnya seperti ini dan itu. Tangan Allah SWT tetap seperti tangan ini dan itu. Kaki Allah SWT seperti kaki ini dan itu. Maka ini juga termasuk su'udzon dan nal jahiliyah, berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk prasangka buruk adalah bahwasanya Allah SWT tidak mengampuni sebagian dosa-dosa yang besar, terlalu sangat besarnya sehingga tidak terampuni. Maka ini juga apa? Termasuk berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yaghfiru dzunuba jami'a. Sedangkan Allah SWT mengampuni segala sesuatu, dosa-dosa seluruhnya. Kalau memang benar-benar apa? Hamba tersebut bertobat, maka tidak ada dosa yang tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada apa? Tidak ada kata sudah lanjut. Terlanjur basah. Ibarat terlanjur tangan sudah masuk ke dalam darah babi dan anjing. Terlanjur kotor sudah sekalian. Menjatuhkan diri dalam binasaan perkara-perkara yang gelap, penuh berlumpur dengan dosa sekalian. Maka yang sebenarnya adalah orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai ranah yang sangat luas. Dan tentunya segala sesuatu Allah SWT telah takdirkan. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Dan segala sesuatu Allah SWT telah takdirkan dengan sebenar-benar takdir dan ketentuan. Sehingga manusia tatkala sudah mengenal Allah SWT, mengenal takdirnya, maka semuanya akan apa? Akan pasrah kepada Allah SWT, akan tunduk kepada Allah SWT dengan keputusan dan takdir Allah SWT. Maka orang yang demikian, apapun dia profesinya, apapun dia keadaannya, maka itu akan menjadi kebaikan bagi dirinya. Karena Allah SWT apa? Tidak melihat fisik, tidak melihat badan-badan kalian, akan tetapi Allah SWT melihat hati-hati kalian. Sehingga di hadapan Allah SWT, yang ada hanyalah apa? Yang dekat adalah orang-orang yang ikhlas menerima, putusan Allah SWT, bukan semata-mata apa? Dohir gleger. Namun yang dinilai ketulusan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti apa? Zahir itu tidak penting. Semuanya penting, zahir dan batin. Karena apa? Zahir itu menunjukkan batin. Jangan dipilah-pilah. Karena Allah SWT menurunkan syariat ini untuk apa? Zahir dan batin ya. Batinnya juga apa? Diberikan syariat. Zahirnya juga diberikan syariat. Bahkan siapa yang menyangka bahwasanya yang penting adalah zahirnya atau yang penting batinnya, maka sungguhnya dia telah berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berprasangka apa? Bahwasanya syarat ini tidak sempurna, hanya mementingkan salah satunya. Tidak. Yang penting ingat Allah. Yang penting ingat, eling. Tidak seperti itu. Ingat Allah itu dengan cara dan syariat, dengan sholat. Hanya ingat toh, tidak sholat, kafir. Bukan sebagai seorang muslim. Sehingga jiwa dan raganya harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwanya tunduk, raganya juga tunduk. Karena syariat Islam bukan syariat kebatinan saja. Yang penting percaya, enggak. Namun syariat Islam adalah syariat zahir dan batin. Dan termasuk banyak emang banyak donal jahiliyah atau berprasangka buruk terhadap Allah SWT, bahwasanya Allah SWT tidak menjadikan rasulnya sebagai teladan seorang yang diikuti. Ini juga apa? Dan sub tersangka berprasangka buruk terhadap Allah SWT, sehingga apa, manusia bisa memilih jalannya sendiri-sendiri. Yang penting saya membaca Al-Quran dan saya pahami dan saya terapkan Al-Quran tersebut, menyangka bahwasanya apa, dirinya bisa menjalankan Al-Quran dengan sendirinya tanpa bimbingan Rasulnya. Maka ini adalah termasuk dari prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka lebih memilih cara hidup orang-orang kafir, cara hidup orang-orang yang tidak berpegang juga dengan syariat, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita sebagai kaum muslimin dalam berharap kepada Allah SWT dengan harapan-harapan yang baik, ya, dengan harapan-harapan yang jelek. Kita terjatuh ke dalam kesalahan, ke dosa, kemudian kita bertobat, maka harapan kita adalah harapan yang Allah SWT memberikan ampunan, keluasan rahmatnya. Jangan berharap yang jelek. Seperti persangkaan Allah orang-orang yang bahwasanya seseorang itu kalau sudah terjatuh ke dalam dosa besar kemudian mati masuk neraka, tidak akan keluar dari neraka. Maka ini apa, prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi contoh-contoh prasangka-prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala miswab ini dapat disampaikan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.